sana jemu untuk mendengarnya. Baiknya diam, jangan bicara. Hatiku benci, janjimu gombal, tak satu yang asli. Semuanya palsu dan besar bohongnya. itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

Aku kesal.